nungunungu akinitazama. Mimi nageuka nungunungu miba inasimama. Macho yake nungunungu akinitazama. Mimi nageuka nungunungu miba inasimama. Kunde boy, genius. Flag, I got the recipe. I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die, my baby. Na ukinipenda, taji die, my baby. Asa baby niteke, uniteke, uniteke, nicheke kama mtoto, uniteke, ah baby niteke, hapo ndo penye, uniteke, uniteke, ninenepe kama mpondo, uniteke, no, ah baby niteke. Macho yake nungunungu akinitazama. Nami nageuka nungunungu miba inasimama. Macho yake nungunungu akinitazama. Nami nageuka nungunungu miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, sitisha kunipela. Kuna paparazi na basata, tusichapane matenda. Asa baby nite, uniteke, uniteke, nicheke kama mtoto, uniteke, ah baby niteke, hapo ndo penye, uniteke, uniteke, ninenepe kama mpondo, uniteke, no, ah baby niteke. Asa baby, minataka nikukande, pinda, pinda mugongo, pinda. Ya nipinda nikukande, pinda, pinda mugongo, unishikilie, nami nikugande.